Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daras kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Yaitu kita sampai pada pembahasan sunnah yang kelima atau yang keenam pada hari Jumat. Hal-hal yang disunnahkan pada hari Jumat, yaitu diantaranya disunnahkan untuk membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan. Surat Sajdah dan surat Al-Insan pada salat fajar pada hari Jumat. Sudah dijelaskan bahwa maksud dan tujuan membaca surat Al-Sajdah dan surat Al-Insan bukan lantaran karena di dalam surat Sajdah itu ada sujud tilawahnya, Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu bisa diganti dengan surat-surat yang lain yang di situ ada bacaan tentang sujud tilawah. Ini adalah anggapan yang salah, anggapan yang keliru, pemahaman yang salah. Barakallahu fikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dan juga di antara kaitannya dengan salat Jumat, dengan hari Jumat, apa kaitan disunahkannya untuk membaca barakallahu fikum surat Sajdah dan surat Al-Insan dengan disunahkan pada pagi salat pagi hari pada hari Jumat? Kaitannya adalah karena di dalam surat As-Sajdah itu disebutkan, dan juga di dalam surat Al-Insan disebutkan tentang khalqu Adam, penciptaan Adam, tentang terjadinya hari kiamat, tentang ditiupkannya sangkakala dan seterusnya. Hal-hal yang semua itu terjadi pada hari Jumat. Al-Qiyamah, terjadinya hari kiamat. Semua itu terjadi pada hari Jumat. Dan itu tersebutkan di dalam surat, dua surat tersebut. Surat Sajdah dan surat Al-Insan. Sehingga ketika seseorang imam membaca dua surat ini pada salat fajar pada hari Jumat, padanya terdapat tazkirun lil musallin. Terdapat peringatan untuk musallin, hamba-hamba yang melaksanakan salat, untuk mengingat barakallahu fikum tentang penciptaan mereka, dan juga bahwasanya hari kiamat pun akan terjadi. Akhir dari kehidupan barakallahu fikum bumi ini berakhir juga pada hari Jumat, sebagaimana penciptaan bumi ini dimulai pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Kemudian wa fi yaumiha bi suratil kahfi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ina'is sama' yudi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan bersinar cahaya dari kakinya sampai ke langit, yang akan memberikan penerangan kepada dia pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan dia akan mendapatkan ampunan antara dua Jumat. Nah, dia mendapatkan ampunan antara dua Jumat. Satu pekan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditekankan dan dipahami, ketika kita membaca hadis-hadis, riwayat-riwayat yang di situ ada fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan sebuah amalan yang padanya terdapat ghufra, takfirudz dzunub, ampunan dari dosa-dosa, maka maknanya adalah as-shaghair, ampunan dari dosa-dosa kecil. Karena dosa al-kabair, dosa-dosa besar, tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Tidak diampuni kecuali dengan taubat. Akan tetapi dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apabila dia banyak melakukan amal kebaikan yang mana dengannya dia mendapatkan fadilah berupa ampunan dosa, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Dan ketika dosa-dosa kecilnya tidak ada lagi yang tersisa, maka yurja, diharapkan kabairnya juga terhapusi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abu Sa'id, Al-Khudri, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, Nabi mengatakan, Abu Sa'id mengatakan, riwayatnya mauquf. Maksud dari mauquf ini adalah qala sahabi. Apabila ada hadis mauqufan, nah mauquf maksudnya adalah qala as-sahabi, berkata sahabat, perkataan sahabat. Nah, kalau marfu itu riwayat yang disandarkan kepada Nabi, yaitu qalan Nabi, berkata Nabi. Kalau maqtu' pakai qaf dan ta, maqtu', nah ain di belakangnya, itu perkataan at-tabi'i. Nah, mauqufan yaitu berkata Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari oleh cahaya antara dia sampai dengan Baitul Atiq, sampai dengan Ka'bah. Ini perkataan Abu Sa'id, walaupun mauquf, akan tetapi secara hukum marfu. Secara lafaz dia mauquf, akan tetapi secara hukum dia marfu. Kenapa demikian? Karena perkataan-perkataan seperti ini naam tidak mungkin dari sebuah pendapat. Tidak mungkin keluar dari sebuah pendapat. Karena ini adalah berita ghaib. Naam, berita keutamaan sebuah amalan yang tidak akan mungkin keluar melalui pendapat pribadi. Tentu hal ini beliau mendapatinya dari Rasulullah. Hanya saja beliau tidak, ketika menyebutkan lafaz ini, beliau tidak menyandarkannya kepada Nabi. Nah, seperti perkataan-perkataan sahabat tentang keadaan hari kiamat, tentang alam akhir dan yang lainnya, yang seperti ini tidak mungkin keluar dari hasil buah pemikiran. Dan tentunya hal ini barakallahu fikum mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang seperti ini mauqufan lafzan walakinnahu marfu'un hukman. Mauquf secara lafaz, akan tetapi secara hukum dia marfu', sehingga bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan. Naam. Barakallahu fikum. Tentang surat Kahfi, diantaranya barang siapa yang membaca Ashrul Awail min suratil Kahfi, 10 ayat di awal surat Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan di riwayat lain disebutkan Ashrul Awakhir, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Semua hadis tersebut diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dari fatwa Lajnah Daimah dan juga yang lainnya, nah, bahwa membaca surat Al-Kahfi ini bebas kapan saja, tidak harus sebelum sholat Jumat, tidak harus sebelum sholat Jumat, bisa di pagi harinya, siang harinya, setelah Jumat, sore harinya, atau di malam harinya. Dan insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan, keutamaan dari membaca surat barakallahu fikum surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Wa yusannu liman dakhala al-masjida yawmal jum'ah alla yajlisa hatta yusalli rak'ataini li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dan disunahkan bagi orang yang memasuki masjid pada hari Jumat, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hal ini berdasarkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan demikian, jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Wa yujizu fihima idza kana al-imamu yakhthub. Dan dia meringkas sholatnya, maksudnya dia melakukannya dengan cepat tanpa meninggalkan rukun dan kewajiban sholat. Barakallahu fikum, pada 2 rakaat sholat tahiyatul masjid tersebut, apabila dia mendapati imam sedang berkhutbah, apabila dia mendapati imam sedang khutbah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang permasalahan ini menulis sebuah bab. Beliau mengatakan idza ra'a al-imam rajulan waja'a yakhthu waja' rajulan ja'a wa huwa yakhthu amarahu an yusalli rak'ataini. Apabila imam melihat seseorang datang dan dia sedang khutbah, maka dia boleh memerintahkan orang tersebut untuk sholat 2 rakaat walaupun dia sedang berkhutbah. Imam boleh, ketika ada makmum datang kemudian dia langsung duduk, al-khatib boleh untuk memerintahkan dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ini termasuk sunnah yang barakallahu fikum sekarang ini ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Al-Bukhari, nah, beliau menyebutkan hadis di bawah bab ini, bab yang baru saja kita sebutkan. An Jabir bin Abdullah qala ja'a rajulun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nasa yaumal jumu'ah faqala asallaita ya fulan qala la qala kum farka. Datang seseorang pada hari Jumat dalam keadaan Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian Nabi mengatakan, bertanya kepadanya. Nabi bahkan bertanya, "Ashallaita ya fulan, apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Qala la, dia mengatakan tidak. Qala qum farka. Kalau begitu, berdiri dan salatlah, kata Nabi. Di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Idza ja'a ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan dia menyepatkan gerakan sholatnya, melakukannya dengan gerakan yang agak cepat, barakallahu fikum, pada 2 rakaat sholat tersebut tanpa meninggalkan rukun dan kewajiban sholat. 6. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pada sholat Jumat tidak ada sunnah qabliyah. Tidak ada sunnah qabliyah, yang ada adalah sunnah ba'diyah. Adapun yang kita bahas sekarang ini bukan sunnah qabliyah, tapi tahiyatul masjid. Dan juga setelah tahiyatul masjid disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah. Dan ini bahkan tidak dibatasi jumlah rakaatnya, terserah dia melakukan berapa rakaat, yang jelas dia melaksanakannya 2 rakaat 2 rakaat. Sampai imam datang, sampai imam naik ke atas mimbar. Apabila dia mendapati imam masuk, datang dan menaiki mimbar sementara dia masih sholat, maka dia melakukannya dengan gerakan cepat tanpa meninggalkan rukun dan kewajiban di dalam sholat. 6. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, dan itu kita saksikan di banyak masjid, mereka berdiri setelah muadzin mengumandangkan azan. Barakallahu fikum, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Fahadihi khilafu sunnah. Yang seperti ini menyelisihi sunnah. Barakallahu fikum. Karena tidak ada riwayat satupun dari sahabat. Sementara hal ini adalah sesuatu yang diamalkan dan dilihat oleh ratusan dan bahkan ribuan sahabat. Mereka menyaksikan Rasulullah setiap Jumat melaksanakan sholat Jumat. Begitu pula kibarus sahabah dari kalangan fuqaha. Fakih-fakihnya sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, tidak pernah diriwayatkan demikian. Barakallahu fikum. Wa yusannu an yuksira min ad-du'a wa yataharra sa'atal ijabah. Disunahkan untuk memperbanyak doa. Di samping sholawat kepada Nabi, dan disunahkan juga bagi dia untuk memperbanyak doa pada hari Jumat. Dan diupayakan untuk mencari waktu-waktu mustajab. Wa yataharra sa'atal ijabah. Dan dia mengupayakan untuk mencari waktu mustajab. Kapan itu waktu mustajab? Yaitu pada hari Jumat setelah salat asar sampai maghrib. Setelah salat asar sampai maghrib. Dan barakallahu fikum, dalam hal ini ada caranya untuk mendapatkan waktu mustajab tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi, inna fil jum'ati lasa'atan. Inna fil jum'ati lasa'atun. La yuwaf. Inna fil jum'ati lasa'atan la yuwafikuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an illa a'tahu iyyahu. Nah, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang mana tidaklah seorang hamba muslim mendapati waktu tersebut dalam keadaan dia tegak berdiri melaksanakan sholat, kemudian dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon berdoa kepada Allah akan sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permohonan dia, akan memberikan, menjawab doanya dia. Nah, di sini ada caranya untuk mendapatkan sa'atul ijabah. Nah, yaitu dia berdoa dalam keadaan dia melaksanakan sholat, dalam keadaan dia melaksanakan sholat. Pada waktu itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya dia. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bagaimana mungkin seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang sholat? Nah, hal ini bisa dia lakukan ketika sujud. Hal ini bisa dia lakukan ketika sujud. Dan juga, barakallahu fikum, seseorang duduk menunggu waktu sholat, disebutkan oleh para ulama bahwa waktu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ma bainal asri wa ilal maghrib, antara salat asar sampai dengan salat maghrib. Antara salat asar sampai dengan salat maghrib. Barakallahu fikum. Dan juga di antara cara mendapatinya adalah dengan dia berwudu, duduk menunggu waktu salat berikutnya. Nah, dalam keadaan dia toharoh, duduk dan menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, dan dia berdoa pada waktu tersebut, maka dia telah termasuk dalam kategori hadis yang kita sebutkan. Kenapa demikian? Li'annal muntazir waktu sholat fi hukmil musalli. Karena orang yang menunggu waktu sholat, dia dihukumi, barakallahu fikum, masuk dalam kategori orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, orang yang menunggu waktu sholat berikutnya dalam keadaan dia suci, maka barakallahu fikum, dia dikategorikan sedang melaksanakan sholat. Sehingga oleh karena itu, apabila dia dalam keadaan muntazir sholat, menunggu waktu sholat, maka dia bisa mengamalkan hadis ini. Barakallahu fikum. Berdoa pada waktu mustajab dalam keadaan dia sedang melaksanakan sholat. Dan orang yang menunggu waktu sholat, dia dikategorikan sedang melaksanakan sholat. Sehingga karena itu diniatkan antum hadir di sini, di samping untuk barakallahu fikum mendengarkan kajian, diniatkan juga untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Karena al-muntazir waktu sholat fi hukmil musalli, orang yang menunggu waktu sholat berikutnya, dia dikategorikan sedang melaksanakan sholat. Sedang melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Banyak sekali keutamaan-keutamaan pada hari Jumat. Barakallahu fikum, dan ini merupakan anugerah karunia yang hanya Allah berikan kepada umat Islam, umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menyesatkan dan tidak memberikan petunjuk kepada hari Jumat ini, tentang hari Jumat ini, kepada umat-umat sebelumnya, umat Yahud dan umat Nasara. Yahud memiliki hari Sabtu, An-Nasara memiliki hari Ahad. 6. Dan mereka diharamkan untuk mendapatkan keutamaan pada hari Jumat ini. Sehingga oleh karena itu, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, kita mengupayakan untuk selalu menjalankan apa-apa saja yang disunahkan pada hari Jumat ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang telah Allah sediakan pada hari Jumat ini. Berikutnya adalah bab yang ke-11, bab Al-Hadiyah Asyara. Al-Babul Hadiyah Asyara fi salatil khawfi wa fihi masail. Fi salatil khawfi wa fihi masail. Hada huwa al-udhru al-thalith min al-a'dhari allati takhtalifu biha as-salatu fi hay'atiha aw 'adadiha wa qad taqaddama al-kalamu 'ala 'udhri al-maradi was-safari. Ini adalah uzur yang ketiga dari uzur-uzur yang berlaku pada salat. 6. Di antara uzur-uzurnya adalah sakit, safar. Yang mana di sana ada keringanan-keringanan tentang tata cara salat bagi orang yang memiliki uzur-uzur ini. Allati takhtalifu biha salatu fi hay'atiha au 'adadiha. Yang mana tata cara salat pada uzur ini berbeda dengan salat yang lainnya, dan juga pada jumlah rakaatnya, au fi au 'adadiha. Jumlah rakaatnya. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala 'udril maradi was-safar, dan telah berlalu penjelasan tentang uzur sakit dan safar. Nah, di sana ada barakallahu fikum kaifiahnya masing-masing yang sudah kita jelaskan dan kita pelajari. Al-mas'alatul ula. Di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah hukum salatul khauf, dalil pensyariatannya dan juga syurutuha, syarat-syarat dari salatul khauf. Nah, ada syarat-syaratnya. Hukmuha, yang pertama adalah hukumnya. Salatul khawfi tusra'u fi kulli qitalin mubahin. Salat khawf disyariatkan pada setiap peperangan yang dibolehkan. Nah, pada setiap peperangan yang dibolehkan. Nah, tidak semua peperangan padanya disunahkan untuk melakukan salatul khauf. Nah, karena di sana ada qital yang haram, tidak boleh dan diharamkan. Seperti peperangan yang dilakukan oleh al-bughah, para pemberontak. Kaqitalil kufari wal bughati wal muharibin. Perang yang diperbolehkan contohnya adalah seperti memerangi orang-orang kufar, jihad. Jihad syar'i dengan syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Tidak setiap memerangi orang kufar itu bisa dikategorikan sebagai jihad. Nah, di sana barakallahu fikum ada syarat-syarat dari jihad tersebut. Di antara syaratnya adalah jihad syar'i ini harus di bawah bendera pemimpin kaum muslimin. Wal bughati. Nah, memerangi orang-orang yang keluar dari pemerintahan kaum muslimin, para pemberontak. Al-bughah di antaranya adalah al-khawarij. Orang-orang yang yang keluar dari ketaatan. Nah, faqatilul lati tabghi. Perangilah yang tabghi. Naam, yang melampaui batas. Yang dia telah melakukan perbuatan bughah. Wal muharibin. Dan orang-orang yang memerangi. Di qaulihi ta'ala, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Apabila kalian takut dari serangan orang-orang kafir, dari fitnah atau gangguan orang-orang kafir, maka di sini disyariatkan salatul khauf ketika terjadinya al-khauf. Wa qisa 'alaihil baqi mimman yajuzu qitalu. Dan hal ini dikiaskan dengan yang lainnya dari orang-orang yang diperbolehkan untuk diperangi. Fatushra'u indal khawfi min hujumil adu. Dan disyariatkan, barakallahu fikum, ketika terjadinya takut, ketakutan dari serangan musuh, hawil harab, atau pergi menyelamatkan diri dari orang-orang kufar, dari musuh, idza kana al-harbu mubahan, apabila melarikan diri ketika itu diperbolehkan. Nah, karena firar minal qital, berbalik, lari dari peperangan, termasuk perbuatan yang haram, dan bahkan termasuk kabair, as-sab'ul mubiqat. Nah, tujuh, di antara tujuh hal yang membinasakan, di antaranya adalah lari dari pertempuran. Nah, tapi tidak semua lari. Nah, tidak semua lari ini diharamkan. Ada beberapa. Nah, seperti lari atau menghindar dalam langkah siasat dan yang lainnya. Nah, atau di sana ada maslahat yang lebih besar. Maslahat yang lebih besar. Wa yadkhulu fil aduwi kullu aduwin adamiyan aw sabu'an. Naam. Termasuk dalam kategori musuh adalah setiap musuh, baik musuhnya itu manusia atau binatang buas. Naam. Masuk dalam kategori musuh di sini adalah kekhawatiran dari musuh, takut dari musuh di sini. Masuk dalam kategori musuh di sini adalah baik dia itu manusia ataupun binatang buas. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu. Yang mana dia mengkhawatirkan dirinya dari serangan, baik dia itu serangan manusia ataupun serangan dari binatang buas. Kasa'il alladhi yuridu ahlahu aw malahu. Seperti seorang penjahat. Nah, seorang penjahat yang mana dia ingin merampas keluarga dan hartanya. Atau al-gharim adh-dhalim wa ghairi dzalik, atau orang yang memiliki piutang. Naam, yang memberikan piutang, yang memberikan hutang. Naam. Barakallahu fikum, yang mana dia zalim. Naam. Yang mana dia zalim. Sehingga ketika dia menagih, naam, dia melakukan tindak kekerasan dan bahkan sampai hal melakukan, barakallahu fikum, penganiayaan dan bisa saja sampai menghilangkan jiwa. Nah, menghilangkan nyawa. Nah, apa namanya? Tutup penagih hutang. Debt collector. Nah, barakallahu fikum. Dalilu masyru'iyatiha. Dalil disyariatkannya salatul khauf. Wa dalilu ala masyru'iyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil disyariatkannya salatul khauf adalah al-kitab, sunnah, dan al-ijma'. Ijma' kaum muslimin. Naam, walan tajtami'a hadhil ummatu 'ala dhalalah. Nabi Al-Kamakola sallallahu alaihi wasallam, umat ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesesatan. Apabila mereka sepakat, maka itu adalah al-haq, sebuah kebenaran. Ammal kitab faqauluhu ta'ala, adapun kitab, naam, firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila engkau bersama mereka dan engkau menegakkan salat untuk mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu menegakkan salat, dan hendaklah mereka sambil membawa senjata mereka. Naam. Fa idza sajadu, apabila dia sudah melaksanakan satu rakaat dan sujud. Naam. Falyakunu mi waraikum. Naam. Falyakunu mi waraikum. Maka hendaklah mereka pindah ke belakang kalian. Maksudnya, setelah satu rakaat, imam satu rakaat sujud bersama makmumnya, kemudian imam berdiri. Naam. Imam menunggu. Barakallahu fikum. Dan makmum yang di belakang dibagi dua kelompok. 6 kelompok yang pertama sholat bersama Nabi, kelompok yang kedua tijahal adu, berhadapan dengan musuh. Ketika menyelesaikan satu rakaat, mereka sholat sambil membawa senjata dan menyelesaikan satu rakaat bersama Nabi, dan Nabi berdiri, Nabi SAW berdiri, maka yang sholat di belakang Nabi ini menyelesaikan sendiri. Nafsi-nafsi. Membaca Al-Fatihah sendiri, kemudian membaca surat, ruku, iktidal, sujud, dan salam. Sampai salam. Dan Nabi menunggu dalam keadaan berdiri. Setelah mereka salam, kemudian mereka pergi ke belakang. Dan kelompok yang kedua yang tadi tidak melaksanakan sholat masuk dalam jamaah, sholat jamaah bersama Nabi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaklah kelompok yang kedua datang. Lam yusallu, yang mana mereka belum sholat, fal yusallu, maka hendaknya mereka sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka berhati-hati dan sambil menenteng senjata mereka. Kelompok yang kedua diperintahkan untuk lebih hati-hati dan sholat sambil membawa senjata. Jadi mereka masuk, barakallahu fikum, berarti mereka masbuk satu rakaat. Pada rakaat kedua sholat bersama Nabi. Ketika Nabi menyelesaikan rakaat yang kedua ini, Nabi duduk tasyahud, dan Nabi menunggu mereka. Menunggu mereka ini, kelompok yang kedua ditunggu oleh Nabi dalam keadaan tasyahud, ditunggu menyelesaikan rakaat mereka, rakaat kedua, dan mereka salam bersama Nabi, menyelesaikan sholat bersama Nabi. Wasallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a ashabatu ala fi'liha. Salatul khauf ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat sepakat untuk mengamalkannya, terkhusus ketika terjadi pertempuran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.